إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin wa ahliha finnar. Ibadullah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Faqad fazal muttaqun, sesungguhnya orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita wasiatkan, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Baik kaum muslimin, ibadullah, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya kalimat syahadatain kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, dan kalimat syahadat la ilaha illallah dia adalah kalimat takwa, dia adalah kalimatul ikhlas, dia adalah kalimat pembeda antara orang Islam dengan orang-orang kufar. Wahai kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah adalah keyakinan, adalah penetapan tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Wahai kaum muslimin, maka ilmuilah, ucapkanlah, amalkanlah konsekuensi dari kalimat syahadat yang pertama kita, la ilaha illallah. Mana kalimat la ilaha? Adalah nafiyun, peniadaan, yang maksudnya adalah penolakan adanya Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun mana kalimat illallah adalah itsbat. Maksudnya adalah penetapan bahwa hanya Allah Azza wa Jal sesembahan yang berhak disembah dan berhak diibadai. Inilah wahai kaum muslimin mana syahadat la ilaha illallah. Yang mujmalnya, singkatnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah semata. Wahai kaum muslimin, ini makna kalimat syahadat pertama yang benar. Dan kita wajib mengilmui, meyakini dan mengamalkan konsekuensinya. Dan tidak boleh kita semua, orang-orang muslimin yang telah mengucapkan la ilaha illallah mengartikan la ilaha illallah, la ilaha maujudun illallah. Tiada Tuhan yang ada kecuali Allah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengartikan tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan yang ada ini kecuali Allah. Tidak boleh. Karena ini adalah makna yang batil. Ini adalah makna yang salah. Ini adalah kenyataan yang tentunya tidak boleh kita semua menerimanya. Karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak yang disembah. Ada jin, ada pepatungan, bahkan ada yang menyembah malaikat dan nabi. Walaupun malaikat dan nabi tidak menerima penyembahan tersebut, tetapi ada sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah. Dan ini kenyataannya. Kalau seandainya mengertikan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada kecuali Allah, maka ini artinya orang tersebut telah bersaksi bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah di dunia ini, dia adalah Allah. Dan ini adalah kebatilan. Kalau seandainya orang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ada kecuali Allah, ini artinya orang tersebut mensaksikan, membenarkan bahwasanya Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasara adalah Allah. Bahkan Fir'aun, jin, orang-orang soleh yang ada di dalam kuburannya yang digambar kemudian disembah oleh orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh adalah Allah juga. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kebatilan. Ini adalah kesesatan. Ini adalah konsep kekufuran, kesyirikan, turun-temurun yang langgeng yang ada sampai saat ini. Ini akidah yang dimiliki oleh orang-orang Wahdatul Wujud. Untuk ini berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, hafizahullah dalam kitab Aqidatut Tauhid. Beliau mengatakan, hadza min abtalil batil. Mengartikan la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan yang ada kecuali Allah, ini adalah merupakan kebatilan yang paling batil. Hadza mazhabu ahli wijdatil wujud alladzi hum akfaru ahlul ard. Ini adalah mazhabnya orang-orang wijdatil wujud yang mereka adalah orang-orang yang paling kufur di permukaan bumi ini. Wahai kaum muslimin, makna yang benar dari kalimat syahadat kita yang pertama la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, diibadai kecuali hanya Allah saja. Bukan maknanya tiada Tuhan kecuali Allah atau tiada Tuhan yang ada ini kecuali Allah. Makna yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini makna yang benar yang dipahami oleh orang-orang Arab. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat dari ungkapan bahasa Arab. Dan orang-orang kufur Quraisy terdahulu meyakini mana yang benar tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua yang mengikuti jejaknya Abu Lahab dan Abu Jahal meyakini makna benar dari la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Namun mereka enggan bersyahadat mengucapkan, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ketika Rasul mengumpulkan seluruh manusia saat itu, Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, katakanlah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tuflihu, kalian semua akan beruntung. Namun orang-orang Quraisy yang pengikutnya Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka mencela, mengejek, dan enggan mengucapkan, mengimani, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kaum muslimin, ibadullah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk ini Allah menceritakan tentang penolakan mereka dalam surat Shad ayat kelima. Mereka mengatakan, ajalal ahliyata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan satu sesembahan saja yang berhak disembah? Inna hadala syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat kelima dari surat Shad tersebut. Beliau mengatakan, azama anal ma'buda wa'idun la ilaha illa huwa. Apakah Muhammad ini menyangka sesungguhnya sesembahan yang hak itu hanya satu, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya satu saja? Ibnu Katsir mengatakan, antara musyriku nadzalika. Orang-orang musyrikin mengingkari hal tersebut, padahal mereka memahami makna la ilaha illallah. Tapi mereka mengingkarinya. Dan mereka mengatakan, inna hadzal syai'un ujab. Ini adalah perkara yang mengherankan. Menjadikan satu sesembahan saja yang berhak disembah, diibadahi. Ini adalah perkara yang mengherankan. Mereka enggan mengimani, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Padahal mereka paham makna dari la ilaha illallah. Kaum muslimin, ibadullah, rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia. Ini hakikat kesyirikan yang terjadi turun-temurun, yaitu orang-orang enggan untuk menjadikan hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja sesembahan yang hak, yang berhak disembah, diibadahi. Maka wahai kaum muslimin, sembahlah Allah semata. Dan janganlah anda menyembah selain Allah. Wahai kaum muslimin, ibadullah, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sembahlah Allah semata, berdoa kepada Allah, beristighosa, bernazar, berkurban, berharap, takut, cinta, tawakal, dan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja, lakukan hanya untuk Allah. Dan janganlah kita berdoa, beristighosa, bernazar, berkurban, berharap, takut, cinta, tawakal kepada malaikat, jin, atau nabi-nabi, atau manusia bentuknya dukun, kiai-kiai, habib-habib, ustaz-ustaz, atau wali-wali Allah yang masih hidup ataupun yang setelah meninggal dunia. Wajib kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan itulah makna dari la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, ibadullah, rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, imanilah, amalkanlah konsekuensi dari la ilaha illallah. Sesungguhnya inilah keberuntungan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafur rahim. Fastaghfiruh. Astaghfiruh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamma ba'd. Kaum muslimin, ibadullah, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya rukun Islam yang pertama yang wajib kita pelajari, kita imani, dan kita amalkan konsekuensinya adalah syahadatain, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Wahai kaum muslimin, seluruh amalan yang zahir maupun yang batin, perkataan atau perbuatan, baik sholat, puasa, zakat, haji, yang tidak dibangun di atas syahadatain, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan tersebut batil. Sehingga wajib kita membangun semua amalan-amalan kita di atas rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan mana la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini mana yang benar. Dan mana anna Muhammadan Rasulullah, al-i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullah wa rasuluhu ilan nasi kafatan. Maknanya adalah mengakui, meyakini secara zahir maupun batin bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah, manusia biasa seperti kita, dan adalah Muhammad utusan Allah, Rasul Allah untuk seluruh manusia, kaum muslimin, ibadullah rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Rasul diutus untuk kita semua, untuk yang Arab maupun non-Arab. Walhamdulillah. Dan wajib kita meyakini ini. Dan wajib kita melaksanakan konsekuensi ini. Dengan apa? Dengan ta'atu fima amar, wa tasdiku fima akhbar, wa jitinabu mana anhu wa zajar, wa yuwala yu'badullah illa bima syara'. Melaksanakan konsekuensi yang kita yakin dari kalimat syahadat yang kedua, dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul, mentaati semua perintah Rasul, membenarkan semua ucapan Rasul, meninggalkan semua larangan Rasul, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang didapatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai kaum muslimin, ibadullah, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semua perintah Rasul, semua berita yang dikabarkan oleh Rasul, semua larangan Rasul, semua tata cara beribadah telah diajarkan oleh Rasul kita kepada sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sahabat-sahabat Rasul telah menyampaikan itu semua kepada tabi'in. Tabi'in telah menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in telah menyampaikan kepada generasi-generasi setelahnya dari kalangan para ulama-ulama hadis, dan telah dibukukan, telah dibuat buku-buku hadis yang berisikan tentang perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita semua bisa benar-benar mentaati semua perintah Rasul, meninggalkan semua larangan Rasul, membenarkan berita yang datang dari Rasul, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bisa beribadah ikhlas kepada Allah azza wajalla di atas tauhid menjauhi kesyirikan, kita juga bisa beribadah kepada Allah di atas sunnah menjauh dari bid'ah-bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib setelah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib kita melaksanakan semua perintah Rasul. Wajib kita membenarkan berita yang datang dari Rasul. Wajib kita meninggalkan semua larangan dari Rasul, dan wajib kita beribadah sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, ibadullah, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Jadikanlah diri kita ini seorang hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mengamalkan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan yakinlah inilah keberuntungan kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba dan umat Rasulullah yang beruntung di dunia dan di akhirat dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wa tauhid wal muslimin ya rabbal alamin wa adzil syirka wal musyrikin wa damir adadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulati umurina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhu fi man khafak wattaqak wattabaridoka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairan man zaka anta waliwa rabbal ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadullah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkurullaha 'ala ni'ami yazidkum walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.